Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, kemudian pada bab yang ke-5 berkata Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala, babu manuhiya anhu min al-adhahiyyi al-awra. Bab hewan-hewan kurban yang dilarang untuk dipakai berkurban. Dalam hal ini al-awra, hewan yang buta. Maksudnya di bab yang ke-5 ini beliau akan memfokuskan pembahasan pada hewan kurban yang ada cacat, buta pada matanya. Walaupun hadis yang akan beliau terangkan itu adalah pembahasan global tentang cacat-cacat yang tidak boleh terdapat pada hewan kurban. Dari kandungan bab ini dipahami bahwa dari salah satu syarat syahnya hewan kurban yang boleh dipakai berkurban, hewan tersebut harus lepas dari aib yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh terdapat cacat yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan hewan-hewan kurban itu. Di sini beliau bawakan hadis. Kata beliau rahimahullah, akhbarana Ismail bin Mas'ud al-Basri qala haddathana Khalid, beliau berkata menceritakan kepada kami Khalid. Ini kata Syekh Muhammad Ali Adam di syarahnya, Khalid adalah Khalid bin Harith Abu Uthman al-Basri. Tapi kelihatannya agak meragukan ya kalau Khalid bin Harith. Sebab ini sanadnya sanad Basrah. Kayaknya lebih dekat Khalid bin Abdullah al-Tahan atau Khalid bin Mihran. Cuman saya sendiri saya belum periksa kembali apa namanya kedetailan untuk sanad ini. An Syu'bah, dari Syu'bah yaitu Syu'bah bin Al-Hajjaj Abu Bistam Al-Basri. An Sulaiman ibn Abdurrahman maula Bani Asad. Naam. Qultu lil Bara, saya berkata kepada Al-Bara yaitu Al-Bara bin Azib radiyallahu anhuma, beliau dan ayahnya dua-duanya adalah sahabat. Adapun hadith ini sendiri, hadith Al-Bara, hadith yang masyhur dan dikuatkan oleh para ulama, dan ini adalah dasar tumpuan hadith yang menjelaskan tentang cacat-cacat yang tidak boleh terdapat pada hewan kurban. Jadi kata Ad-Dhahhak, Nabi Ad-Dhahhak ya Ubaid bin Fayrus maula Bani Syaiban, beliau berkata qultu lil Bara, saya berkata kepada Al-Bara, hadithni amma naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-adhahiyyi, ceritakanlah kepadaku apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hewan kurban. Iya. Perhatikan ya pertanyaan-pertanyaan para tabi'in kepada sahabat, pertanyaan sahabat kepada Nabi. Itu pembahasan Kalau kita perhatikan di dalam hadith-hadith Nabi, memberikan kepada kita suatu semangat dan pijakan di dalam mencari kebaikan. Pertanyaan mereka selalu pertanyaan yang bermanfaat, pertanyaan yang ada semangat kehidupan akhirat di dalamnya. Bukan pertanyaan yang sia-sia, bukan hal yang tidak ada manfaatnya. Iya. Ini yang harusnya dikembangkan oleh orang yang belajar agama. Tanya tentang sorga, apa yang mendekatkan ke sorga, apa yang memasukkan ke sorga, tentang apa yang menjauhkan dari neraka, amalan yang menyelamatkan dari neraka. Itu pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Tanya jalan keselamatan, apa yang menjaga dari kejelekan. Iya. Kalau kita perhatikan dari banyak hadis yang di dalamnya ada tanya jawab tabiin kepada sahabat atau sahabat kepada Nabi, maka kita akan ketemukan kehidupan mereka yang semangat dengan kebaikan. Baik. Jadi sini tabiin ini bertanya kepada Al-Bara tentang apa yang dilarang oleh Rasulullah terkait dengan hewan kurban. Dia tidak tanya apa pendapat pribadi Al-Bara, tapi dia tanya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka tahu ilmu itu adalah apa yang berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka qala, berkata Al-Bara, qama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa yadi aksaru min yadihi. Faqala, beliau berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan tanganku lebih kecil daripada tangan beliau. Beliau berkata, arba'un, ada empat. Jadi sebut empat. Kayaknya Nabi memberi isyarat empat. Ya. Tapi di sini dari adab Al-Bara, beliau juga menghikayatkan bahwa Nabi berkata empat. Dia tunjukkan empat. Tapi Al-Bara berkata, tanganku itu lebih pendek dari tangan Nabi. Jangan disangka tangan beliau sama dengan tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dari keindahan adab para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menghikayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan empat yang beliau isyaratkan ini terkait dengan apa? Aib yang tidak boleh ada pada hewan ternak. Iya. Kalau kemarin-kemarin itu di Mesir, orang berisyarat empat begini, itu ada maksudnya ya, tanda empat. Tapi kalau ternyata dilihat ke hadith Nabi, ya ini empat yang apa? Disebut aib, nggak boleh didekati. Kalau arbaun, la yajuzna, ada empat, tidak diperbolehkan di dalam hewan kurban itu. Apa itu? Kata beliau, al-awra al-bayyinu awaruha. Yang pertama adalah hewan kurban yang buta, yang sangat tampak kebutaannya. Iya. Ini yang pertama, hewan yang buta, yang sangat tampak kebutaannya. Dan buta yang dimaksud adalah buta kedua matanya atau buta salah satu dari matanya. Semuanya tidak diperbolehkan. Iya. Tapi disyaratkan kebutaannya adalah kebutaannya yang sangat tampak. Kalau orang lihat, baru dilihat hewannya, dia tahu ini hewan buta. Dia lihat. Sangat tampak sekali. Apa namanya? Kebutaannya. Iya. Jelas ya? Apakah kelihatan dari matanya yang menonjol keluar atau mencekung ke dalam, atau kelihatan garis ya, luka pada matanya atau yang semisal dengan itu tampak sekali kebutaannya. Iya. Demikian pula kalau buta satu matanya, itu juga masuk dalam ayat karena tercakup di dalam kata buta yang tampak kebutaannya. Tapi kalau ada hewan yang buta matanya, tapi butanya tidak kelihatan, tidak tampak, itu tidak ada masalah insya Allah. Karena yang dilarang di sini hanya yang tampak saja. Demikian pula hewan yang rabun matanya, bagus matanya, cuman di malam hari nggak melihat, di siang hari melihat. Ini juga tidak ada masalah, sebab kebutaannya tidak tampak. Jelas ya? Tapi walaupun kita katakan tidak ada masalah, rabun atau buta tapi tidak tampak kebutaannya, tidak ada masalah. Tapi kalau dia cari yang bersih dari itu semua, itu lebih afdal dan lebih utama. Kemudian kata beliau, wal maridatu al bayyinu maraduha. Cacat yang kedua yang tidak boleh adalah hewan kurban yang sakit, yang sangat tampak penyakitnya. Iya. Kalau ada hewan yang sakit sekali, sangat tampak pada hewan sembuhan tersebut, maka ini tidak diperbolehkan. Misalnya hewan yang demam, ya, panas sampai tidak mau makan, ya, hewan yang kurapannya memenuhi seluruh tubuhnya, misalnya, itu berbahaya ya untuk kulitnya, kemudian mempengaruhi kualitas dagingnya, ya, atau penyakit yang lain yang kelihatan sekali, iya. Adapun hewan yang tampak malas atau tidak bersemangat, iya, tapi tidak menghalangi kegiatan makannya, tetap saja makan. Kayak ini tidak ada masalah, bukan dikatakan sakit ya, tetap dia tetap makan. Hanya malas saja, kurang semangat. Baik. Dan masuk di dalam kategori hewan yang sakit, hewan yang tidak bisa buang kotoran, ya, atau hewan yang dalam proses melahirkan. Sebab itu mirip dengan hewan yang sakit, tampak sekali penyakitnya. Baik. Kemudian berikutnya, wal arja'u al bayyinu dal'uha. Hewan yang pincang, yang sangat tampak kepincangannya. Ya, dan pincang yang dimaksud adalah kepincangan yang menghambat hewan itu untuk berjalan sejajar atau seiring dengan hewan yang sehat. Ya, demikian pula hewan yang tidak bisa berjalan lantaran sakit atau salah satu kakinya, tangannya terputus. Itu jelas ya kepincangannya. Tapi kalau dia pincang namun tidak tampak, nggak ada masalah. Misalnya hewannya pincang, tapi kalau jalan rombongan, oh dia paling depan. Ya, nah, ini tidak tampak pincangnya, tidak ada masalah. Ya, dari sisi keabsahan syah saja, tidak ada masalah. Tapi kalau kita berbicara dari sisi yang paling afdalnya, ya, dia bersih dari semua cacat, itu lebih afdal. Kemudian yang terakhir, kata beliau, wal kasiratu allati la tunki. Ya, hewan yang kasira, yang patah. Nah, yang sangat jelas hewan ini patah. Ya, dan di riwayat yang lain itu dibahasakan dengan al-ajfa, hewan yang kurus. Hewan yang kurus, allati la tunki, yang tidak bersumsum, saking kurusnya tulangnya tidak ada sumsumnya. Ada hewan yang kurus tapi ada sumsumnya, jelas ya. Nah, dan ini diketahui oleh orang yang ahli melihat hewan-hewan kurban itu. Ya, sekedar dia ketuk apanya begitu dari tulangnya, dia tahu ini sumsumnya bagus atau tidak. Baik. Jadi itu biasanya dilihat pada hewan yang kurus. Kalau dia kurus, kurus itu dua jenis. Ada yang kurus tapi ada sumsumnya, ada yang kurus tanpa sumsum. Yang ini dikatakan la tungki. Adapun kalau ada sumsumnya kurus, itu tidak ada masalah, syah saja. Jadi mutlak kurus itu bukan dianggap cacat. Tapi kurus yang dianggap cacat, kurus yang tidak ada sumsumnya. Sebab itu bentuk dari cacat. Iya. Jadi ini 4 kriteria dari cacat yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan penyebutan 4 ini bukan pembatasan. Tapi ini penyebutan ukuran. Ukuran cacat adalah 4. Maka apa yang semisal dengannya, mirip dengannya, dan semakna dengannya tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Jelasnya? Baik. Dari sebagian cacat yang dipermasalahkan oleh para ulama, nanti mungkin kita akan bahas sebagiannya. Ya. Walaupun dianggap kurang bagus, itu hanya bersifat makruh, bukan bersifat tidak syah. Dan insyaallah kita akan bahas nanti. Baik. Jadi ini hadits Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, terdapat di dalamnya sisi pendalilan Imam An-Nasa'i, penjelasan cacat-cacat yang tidak boleh terdapat pada hewan kurban. Iya. Dan secara khusus penyebutan tidak boleh ada hewan yang matanya cacat dengan cacat yang sangat tampak. Ya. Baik. Kemudian kata Al-Bara radhiyallahu, atau kata Al-Bara radhiyallahu anhu, "Qultu inni akrahu ay yakuna fil qarni naqsun aw yakuna fis sinni naqsun." Qala, "Ma karihtahu fada'ahu wa la tuharrimhu ala ahad." Qultu, saya berkata, maksudnya siapa? Abu Dhahhak Ubaid bin Fairuz. Dia tanya lagi kepada Al-Bara, "Saya tidak senang kalau pada tanduknya itu ada kekurangan." Maksudnya tanduknya patah sedikit. Iya. Atau kelihatan kurang bagus. Dan juga saya tidak senang kalau pada giginya itu ada sesuatu. Iya. Pada giginya atau pada sin di sini, mungkin terkait dengan giginya, mungkin terkait dengan umurnya. Iya. Tapi kalau dia umur, itu umur sudah ada ketentuan ya, maka kurang di sini mungkin bukan bermana kurang dari ketentuan umur yang dianggap syah. Tapi mungkin dia ingin sampai kepada umur tertentu lebih pasti, tapi kurang sedikit. Tapi lebih dekatnya di sini kepada gigi. Jadi orang ini Abu Dhahhak rahimahullah berkata kepada Al-Bara, "Saya tidak suka pada hewan yang tanduknya patah sedikit atau ada kekurangan, atau pada umur atau giginya ada kekurangan." Kata Al-Bara, "Apa yang kamu tidak sukai tinggalkan. Tapi jangan kamu haramkan kepada orang lain." Iya. Kalau seorang tidak suka, boleh aja. Sebab memang dasarnya di dalam memilih hewan kurban, dia lihat apa yang paling bagus menurutnya. Kalau cacatnya sedikit, oh ini saya gak mau. Boleh saja, itu hak dia. Tapi kalau dia bilang kepada orang lain, "Tidak boleh kamu berkurban dengan hewan seperti ini," nah itu hukum syariat. Dia harus punya dalil. Tidak boleh diharamkan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Jelas ya? Jadi kalau tanduk saja, tanduknya patah sedikit, itu tidak ada masalah. Yang dipermasalahkan oleh ahli fikih itu kalau tanduknya patah lebih dari setengah atau semua tanduknya patah. Nah, itu yang dipermasalahkan oleh ahli fikih, dan ini mungkin akan kita bahas nanti. Jelas ya? Adapun gigi itu tidak ada masalah terkait dengan gigi. Yang penting dilihat pada umurnya. Jadi kalau dia ingin hewannya sempurna semua giginya, bagus giginya, dia periksa semua giginya, tanduknya harus rapi, kemudian kulitnya bulunya harus cantik, ya, dia pilih kriteria tertentu, itu hak dia untuk memilih apa yang paling baik pada hewan kurbannya. Tapi jangan dia haramkan terhadap orang lain. Itu maksud dari Al-Bara radhiyallahu anhu. Iya. Dan dari ucapan Al-Bara di sini, wala tuharrimhu ala ahad, ini menunjukkan bahwa cacat pada hewan kurban yang dianggap cacat tidak boleh, itu adalah apa yang diterangkan oleh Nabi. Selain daripada itu, apa yang tidak ada dalilnya tidak boleh dikatakan haram atau tidak syah dan semisal dengan itu. Kemudian bab yang keenam, kata beliau, babul arja, bab terkait dengan hewan kurban yang pincang, yang sangat tampak kepincangannya. Iya. Ini pembahasan sudah tercakup ya di dalam hadis sebelumnya. Hanya saja di sini, hanya saja Imam An-Nasai rahimahullah ta'ala di sini, beliau mengkhususkan bab khusus. Iya. Dan beliau ulangi lagi hadisnya dari jalur yang lain, dari jalur riwayat yang lain. Dan ini enaknya seorang membaca buku-buku hadis. Kenapa? Sebab kalau dia baca buku hadis dengan berbagai jalur riwayat, satu hadis misalnya, hadis Al-Bara diulangi 4 kali dengan berbagai jalur, kan semakin meyakinkan. Semakin meyakinkan. Iya. Dan itu memberikan kepada kita bagaimana jasa para ulama ahli hadis mengumpulkan hadis. Di dalam Sahih Muslim, di pembahasan tentang waktu-waktu sholat, Imam Muslim mengumpulkan hadis Abdullah bin Amr bin As tentang waktu-waktu sholat. Dia bawakan berbagai riwayat dari berbagai negeri. Ada orang Mesirnya, orang Basronya, ada orang Medinanya. Tapi semuanya sama, dari hadis yang sama. Iya. Kemudian Imam Muslim setelah hadis itu, dia tutup, dia bawakan athar dari Yahya ibn Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir berkata, la yustata'ul ilm birahatil jisim. Ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan badan yang santai. Kata para ulama yang menjelaskan, ini bukan dari kebiasaan Imam Muslim ya. Dia bawakan athar di sela-sela pembahasan hadis. Biasanya hadis Nabi saja, kenapa dia bawakan ucapan seorang imam di situ? Kata para ulama, beliau mengumpulkan hadis ini luar biasa pengorbanannya. Ya, maka beliau ingin memberi tambih, peringatan kepada orang yang membaca buku ini bahwa tidak mudah mengumpul hadis-hadis ini sebagaimana yang kalian baca. Ya. Dan siapa yang ingin seperti itu, ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan badan yang santai. Tidak bisa didapatkan dengan badan yang santai. Baik. Jadi banyaknya riwayat-riwayat itu insyaallah semakin menambah keyakinan seseorang akan keabsahan sebuah hadis. Nah, kata An-Nasai rahimahullah, akhbarana Muhammad bin Bashar Al-Basri. Qala haddatsana Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far ini juga Al-Basri. Bergelar Gundar. Wa Abu Daud Sulaiman bin Daud. Iya, salah seorang imam besar. Beliau punya keistimewaan jago menghafal hadis-hadis panjang. Abu Daud ini. Beliau dikenal jago menghafal hadis-hadis apa? Hadis-hadis panjang. Ya, kalau kita hadis-hadis pendek saja kocar-kacir ya. Beliau ini jago menghafal hadis-hadis panjang. Wa Yahya, dan Yahya. Yahya di sini Yahya bin Said Al-Qattan. Wa Abdurrahman. Abdurrahman di sini Abdurrahman bin Mahdi. Ibnu Abi Adi di sini Muhammad bin Ibrahim namanya. Wa Abul Walid At-Tayalisi. Namanya Hisham bin Abdul Malik. Qalu amba'ana Syu'bah. Semuanya berkata menceritakan kepada kami Syu'bah. Iya, Syu'bah bin Al-Hajjaj Abu Bistam Al-Basri. Beliau digelari Amirul Mukminin fil Hadid. Ya. Amirul Mukminin fil Hadid. Qala, beliau berkata, sami'tu Sulaiman bin Abdurrahman. Qala sami'tu Ubaid bin Fayruz. Qala qultu lil Bara. Ini sama ya. Bertemunya pada Syu'bah. Saya berkata kepada Al-Bara, hadithni ma karih. Hadithni ma kariha au naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-adhahi. Ceritakan kepadaku apa yang dibenci atau dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hewan-hewan kurban. Ini dijadikan pendalilan oleh sebagian ulama di pembahasan usul fikih bahwa al-karaha wan-nahi itu semuanya memberikan makna tahrim. memberikan makna pengharaman. Karena itu haram, kata makruh itu ada dua penggunaan. Ada makruh bermakna karahatut tanzih, inilah makruh yang biasa kita kenal, makruh hukum di bawah haram. Dan ada makruh kadang maknanya haram, bermakna haram. Di penggunaan ulama dahulu kebanyakannya kata makruh itu bermakna haram. Ulama belakanganlah yang banyak menggunakan makruh bermakna tidak haram, bermakna sebaiknya ditinggal. Jelas ya? Atau dilarang, tapi larangannya tidak begitu tegas. Tidak tegas. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, atau dalam kelanjutan hadis, qala fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hakadha bi yadihi wa yadi aktsaru min yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Bara, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat begini dengan tangannya. Iya. Dan tanganku lebih pendek dari tangan Rasulullah. Jelas ya? Itu qala hakadha. Qala hakadha itu artinya fa'ala hakadha. Nabi berbuat begini dengan tangannya. Terdapat bahwa seorang guru itu boleh memberi isyarat dengan tangan kalau dia mengajar, menerangkan, sebab itu membantu untuk memahami. Membantu murid untuk memahami. Iya. Jelas ya? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam penyampaian hadis, penyampaian agama kepada umat, itu orang yang patut diteladani. Iya. Karena itu kalau mau jadi motivator, ya, semua sifat motivator andal ada semua pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sisa dilihat saja bagaimana beliau membahasakannya. Ya, sebagian orang sekarang ini dia pandai memberi motivator dengan gerakan, dengan suara, dengan memilih kata-kata. Ya. Dan ada satu hal yang mereka tidak miliki. Kadang sebagian ulama tidak banyak gayanya berbicara, diam saja, santai. Tapi orang yang mendengar ucapannya seakan-akan tidak mau berhenti mendengarkannya. Karena pada hadis itu sendiri, pada ayat itu sendiri, ya, kalau disampaikan dengan benar, maka di dalamnya terdapat daya tarik bagi jiwa yang sehat, fitrah yang benar. Iya. Karena itu seorang hendaknya mengumpulkan, ya, dan melihat bagaimana contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, maka insyaallah taala dia akan mendapatkan hal yang terbaik yang dia perlukan dalam segala perkaranya. Kata al-Bara, arba'atun, atau dari Rasulullah, Rasulullah mengisyaratkan arba'atun la yajzina fil adahi, ada empat, maksudnya empat cacat yang tidak syah di dalam hewan-hewan kurban. Yang pertama al-awra al-bayyinu awaruha, hewan yang buta yang sangat tampak kebutaannya. Yang kedua wal maridatu al-bayyinu maraduha, hewan yang sakit yang sangat tampak penyakitnya. Yang ketiga wal arja'u al-bayyinu dhala'uha, adalah hewan yang pincang yang sangat tampak kepincangannya. Yang keempat wal kasiratu allati la tunki, hewan yang kurus atau hewan yang patah yang tidak bersunsun. Qala fa inni akrahu ay yakuna naqsun fil qarni wal udhun, maka si penanya berkata saya tidak senang hewan ini ada kekurangan pada tanduk maupun telinganya. Qala, maka al-Bara berkata fama karihta minhu fada wala tuharrimhu ala ahad, apa yang kamu tidak senangi hendaknya kamu tinggalkan, tapi jangan kamu haramkan terhadap orang lain. Baik, ini sudah berlalu ya. Kemudian kata beliau babul ajfa, bab al-ajfa. Al-ajfa inilah hewan yang kurus. Iya, apakah hewan kurus itu boleh dijadikan sebagai hewan kurban? Ini pembahasan Imam An-Nasa'i. Baik, mari kita lihat hadisnya. Ternyata beliau ulangi lagi hadis al-Bara dengan lafaz al-ajfa. Kata beliau akhbarana Sulaiman bin Daud. Yang sudah baik, Sulaiman bin Daud di sini adalah al-Muradi al-Misri. An ibn Wahab, Abdullah bin Wahab al-Misri, an Amr, yaitu Amr bin Harith al-Misri, wal Layth bin Sa'ad. Layth bin Sa'ad al-Misri juga. Wa dzakara akhar, disebut lagi al-Layth, wa qaddamahu, dan didahulukan. Rupanya Ibn Wahab Sulaiman bin Daud lupa satu orang lagi. Anna Sulaiman bin Abdurrahman haddathahum an Ubaid ibn Fairus. Nah, ini sanad Mesir ya. Perhatikan orang Mesir semua. Kalau tadi Basrah semua. Basrah semua ketemu pada Sulaiman bin Abdurrahman. Kalau ini Mesir semua ketemu pada Sulaiman bin Abdurrahman. Iya, perhatikan. Menunjukkan bahwa ini hadith masyhur di beberapa negara, bukan di satu tempat saja. An Ubaid bin Fairus anil Bara bin Azib, dari Bara bin Azib annahu qala. Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, beliau dan ayahnya dua-duanya sahabat. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asyara bi asabihi. Wa asabi'i aksaru min asabi'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Bara, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau berisyarat dengan jari jemarinya. Maksudnya ada empat jari jemarinya. Tapi jari jemariku lebih pendek dari jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yushiru bi usbu'ihi. Beliau berisyarat dengan usbu'ihi. Bisa dibaca usbu'ihi dan bisa dibaca dengan bacaan yang lain. Sebab ini kata usbu ada 9 bacaan. Hamzanya bisa 3 harokat. A, I, U. Banya bisa 3 harokat. Ba, bi, bu. Jelas ya? Jadi 3 kali 3 berapa? 9. Isba, isbu, isbu. Isba, isbu, isbi. 3. A, asba, asbi, asbu. Sudah berapa? 6. U, usba, usbi, usbu. Berapa sudah? 9. Satu lagi, usbu, tambah waw setelah ba. 10 semua. Ya, itu semuanya ada di dalam bahasa Arab. Ya. Kalau mau mudah mengingatnya, hafal satu bait syair. Bi hamza an milatin thalith wa thalithahu wa ashiruhu usbu'u. Selesai, mudah untuk menghafal. Baik. Jadi, beliau berisyarat dengan jarinya. Ya, dengan jarinya. Kadang faedah-faedah seperti ini kadang saya isyaratkan ya, supaya antum tahu bahwa pembahasan ilmu itu ya, kalimat saya bagaimana bacanya itu ada apa namanya, ada pembahasan diperhatikan dalam pembahasan ilmu ya, perkara yang didetailkan. Karena itu berbicara tentang ilmu agama itu tidak boleh orang pakai jurus asbun asal bunyi. Terus sebagian tempat asmuni, asalmuni. Ya, itu tidak cocok seorang seperti itu. Harus dibicara dengan ilmu. Iya. Nama-nama rawi itu semuanya lengkap. Nasabnya saja dibaca A, I, U. Itu ada aturannya. Ada buku-buku yang harus diperiksa untuk memastikan apa bacaannya. Supaya orang tidak keliru di dalam membaca. Jelas ya? Dan ini ilmu yang kayak gini tidak ada di agama manapun. Itu hanya dimiliki oleh siapa? Umat Islam. Ya. Karena itu ahli hadis itu orang yang paling kuat di dalam beragama. Dari masa ke masa terbukti mereka. Di pembahasan fikih paling hebat fikihnya. Di pembahasan berpegang dengan sunnah, paling kuat membela sunnah. Dan mereka yang tampak menghadapi ahlul bidah di berbagai masa. Iya. Ahlul hadis. Jelas ya? Karena memang ilmu yang mereka pelajari mengantar mereka untuk itu. Mendidik mereka untuk seperti itu. Jelas ya? Tapi kalau seorang kurang di dalam hadis, mengetahui hadis, maka ini ada kekurangan pada dirinya. Iya. Rata-rata dari ulama yang terkenal dari masa ke masa, yang merupakan panutan manusia, semuanya punya perhatian terhadap ilmu hadis. Dan mereka mempelajari hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat saja semua ulama di masa itu. Siapa saja yang apa namanya terkenal pasti ya punya perhatian yang baik terhadap hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau, yaqulu la yajuzu min ad-dhahaya, tidak boleh dari ad-dhahaya. Ini lafaz ad-dhahaya yang dipakai oleh An-Nasai di judul babnya. Ad-dhahaya sama dengan adahi. Ya itu sama ya. Yang tidak boleh al-awra al-bayyinu awaruha, yang buta yang sangat tampak kebutaannya, wal arjau al-bayyinu arjuha, kemudian yang pincang yang sangat tampak kepincangannya, wal maridatu al-bayyinu maraduha, yang sakit yang sangat tampak penyakitnya, Dan yang terakhir, wal ajfa'u allati la tunqi. Ini al ajfa' dipakai, hewan yang kurus yang tidak bersumsum. Jadi tampak dari hadis ini bahwa hewan yang kurus semata dia kurus itu bukan aib. Tapi kurus yang dimaksud kurus yang tidak bersumsum. Bagaimana cara mengetahuinya? Iya. Itu biasanya di apa namanya tulangnya diketuk. Kalau dia terlalu kosong begitu, terlalu nyaring, itu menunjukkan ini hewan kurang sumsumnya atau tidak bersumsum. Tapi kalau dia diketuk agak keras, iya, tidak mantul suaranya, maka itu tanda bahwa ini hewannya bagus, sumsumnya bagus. Baik. Jadi saya simpulkan di sini untuk hewan yang kurus terbagi dua. Ada kurus bersumsum, ini yang tidak boleh. Ada kurus yang bersumsum, ini tidak ada masalah, makruh saja. Iya. Tapi yang kedua adalah kurus tidak bersumsum. Ini yang tidak diperbolehkan. Dan ini yang dibahas oleh Imam An-Nasa'i di sini. Kemudian yang kedelapan, bab yang kedelapan, kata beliau, al-muqabalah wa hiya ma quti'a tarafu udhuniha. Apa hukum al-muqabalah? Ini salah satu dari jenis hewan, yaitu hewan yang ujung telinganya terpotong. Iya, jadi ujung telinganya apa? Terpotong. Baik. Kita lihat hadis yang merupakan pendalilan penulis di sini. Iya. Kata beliau rahimahullah, akhbarani Muhammad bin Adam an Abdurrahim huwa ibnu Sulaiman an Zakaria bin Abi Zaidah an Abi Ishaq, Abu Ishaq As-Sabiyah, Amr bin Abdullah dari Kufa, an Shuraih ibn Nu'man an Ali, itu Ali bin Abi Talib. Di sini Abu Ishaq As-Sabi, beliau mudallis, orang yang biasa menyamarkan hadis. Dan di sini tidak memakai kata haddatsana. Dan ini menjadi sebab hadis ini dilemahkan dengan lafaz ini. Ya, tapi sebagian lafaznya kuat dengan riwayat yang lain ada pendukungnya, dan insyaallah taala akan kita baca nanti. Ali radhiyallahu anhu berkata, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kami an nastashrif al-ain wal udun. Beliau memerintah kami untuk memperhatikan dengan seksama mata dan telinga. Jadi perintah untuk memperhatikan mata dan telinga. Ini matanya apa namanya? Tidak ada cacatnya, telinganya bagus atau tidak? Ya. Jelas ya? Jadi diperintah oleh Nabi, kata Ali, wa la nudhhiya bi muqabalatin, dan tidak boleh kami melakukan udhiya dengan muqabalah. Iya. Ya, inilah muqabalah ini maksud, yang terputus ujung telinganya. Nah. Kemudian kata beliau, wala mudabarah, dan tidak boleh menyembeli mudabarah. Ya, mudabarah ini adalah hewan yang terputus, baik saya perbaiki ya. Yang pertama muqabalah. Kalau muqabalah itu hewan yang bagian dari telinga aja yang terputus. Jadi ini telinga, ada bagian darinya terputus, apakah dari kanan, dari kiri, atau dari tengah sedikit. Iya, sedikit ya. Tapi kalau dia membuat lingkaran itu lain lagi namanya. Ini disebut muqabalah. Adapun mudabarah, mudabarah itu kalau dia terputus di ujungnya telinganya, tapi terputus di ujungnya. Ya. Kemudian kata beliau, walal batra, dan tidak boleh hewan yang terputus ekornya. Ya. Tidak boleh hewan yang terputus ekornya. Walal kharqa, dan tidak boleh hewan yang lubang telinganya. Jadi telinganya itu bocor. Ya, telinganya ada lubangnya di tengah telinga, bocornya besar. Iya. Maka ini semuanya dianggap cacat. Ini hadis Ali bin Abi Thalib andai kata sahih, dia jadi dasar hukum. Tapi ternyata hadisnya lemah. Hadisnya apa? Hadisnya lemah. Maka untuk sementara tidak ada kandungan hukum yang kita petik di sini di hadis ini. Hanya saja kalau ada yang tanya kenapa ada sebagian ulama tidak membolehkan kambing yang terputus telinganya, kita sudah tahu ada dalilnya, tapi haditsnya apa? Haditsnya lemah. Ya, kita lihat dulu apa hadits yang kuat di sini. Kita baca-baca riwayat berikutnya ya. Nanti saya simpulkan di akhir pembahasan. Kata Imam An-Nasa'i rahimahullah, al-mudabarah wa hiya ma quti'a min mu'akhkhari udhuniha. Mudabarah adalah apa yang terputus dari akhir telinganya, dari akhirnya. Iya. Kata beliau, akhbarana Abu Daud. Ini Abu Daud yang apa namanya? Sulaiman bin Saif Al-Harrani. Nah, kata beliau, haddatsana, qala haddatsana Al-Hasan bin Muhammad bin A'yan. Qala haddatsana Zuhair. Iya. Qala haddatsana Abu Ishaq. Ini Zuhair bin Muawiyah ya. Zuhair bin Muawiyah, Abu Khaythama An-Nasai. Abu Ishaq Amr ibn Abdullah As-Sabi'i. An Syuraih, tetap dia pakai an di sini. Maka ini juga sebab kelemahannya. Jadi ini riwayat juga riwayat lemah. Dari Syuraih bin Nu'man, qala Abu Ishaq wa kana rajula sidiqin. Syuraih bin Nu'man ini dikatakan oleh Abu Ishaq seorang yang jujur. Menunjukkan bahwa rawi itu diperiksa oleh para ulama, enggak sembarang diambil. Diperiksa dari kejujurannya. Iya. Dari hafalannya. Dari kriteria-kriteria yang memang merupakan syarat dia menyandang hadis menyampaikannya. Kata beliau an Aliin radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu, annahu qala, beliau berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastashrif al-ayn wal-udhun wa an la nudhhiya bi-awra wala muqabalatin wala mudabaratin wala syarfa wala syarqa wala wala kharqa. Kata beliau, kami diperintah untuk memeriksa mata dan telinga dengan seksama. Dan tidak boleh kita menyembeli hewan kurban yang buta. Demikian pula hewan kurban muqabala yang ada sebagian telinganya hilang. Wala mudabara, hewan kurban yang hilang ujung telinganya. Wala syarqa, dan tidak boleh ada syarqa. Syarqa ini hewan yang telinganya terbelah menjadi dua. Iya. Terbelah menjadi dua. Walal kharqa. Kharqa sudah kita terangkan, hewan yang lubang telinganya. Baik, haditsnya juga lemah. Iya, untuk sementara tidak ada petikan hukum yang kita petik dari riwayat yang lemah ini. Bab berikutnya. Kata beliau, al kharqa wa hiya allati tukhraqu udunuha. Al-kharqa, yaitu hewan yang lubang telinganya. Iya, lubang telinganya. Bukan anu ya, kalau apa namanya anak kecil itu dilubangi telinga, itu bukan kharqa namanya. Iya, itu ditembus telinganya saja. Supaya bisa masuk apa? Bisa masuk anting atau yang semisal dengannya. Untuk anak kecil. Tapi kalau ini kharqa, ini lubang. Memang telinganya terlihat bundar, lubang di telinga itu. Jelas ya? Robek, tapi robeknya di tengah. Lingkaran, melingkar robeknya. Nah, itu disebut kharqa. Baik. Beliau membawakan hadis, tapi dari riwayat juga ada kelemahan, sama. Kata beliau, akhbarana Ahmad bin Nasih. Iya. Ahmad bin Nasih al-Misisi. Qala, ya, ada sebagian orang membaca al-Masisi. Ini bacaan orang yang tidak paham riwayat dan tidak mengambil dari guru. Kalau dia dengar guru, guru itu biasanya baca al-Misisi. Dan kalau kita buka ke al-Ansab karya As-Sam'ani atau di Mu'jamul Buldan, itu diberi dhabit. Al-Misis di kasra mimnya. Jadi tidak ada bacaan lain. Itu nama negara, nama tempat. Al-Misisi. Ini Ahmad bin Nasih ya, dari Misis. Kata beliau, qala haddatsana Abu Bakar bin Ayyash. Ya. An Abi Ishaq, Abu Ishaq As-Sabi'i. An Syuraih bin Nu'man. Baik, Syuraih bin Nu'man ini thiqah ya, sudah berlalu. Cuman Abu Ishaq masih pakai kata an. Dan ini sebab kelemahannya. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala nahu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nudhhiya bi muqabalatin aw mudabaratin aw syarqaa aw kharqaa aw jadaa. Iya. Kata beliau, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk menyembeli muqabalah, hewan yang cacat atau hilang sebagian telinganya. Mudabar, hewan yang hilang ujung telinganya. Syarqa, hewan yang lubang telinganya. Apa syarqa, hewan yang terbelah dua telinganya. Harqa, hewan yang lubang telinganya. Au jada'a, nah ini jada'a tambahan baru di sini ya, dalam riwayat ini. Jada'a itu adalah hewan yang terpotong sebagian dari apa namanya, telinga, hidung, atau yang semisal dengannya. Iya. Hidungnya sepotong hilang, atau telinganya sepotong hilang, atau bibirnya hilang sebagian, itu disebut jada'a. Iya. Dan ini juga riwayat lemah ya, masih dari jalur Abu Ishaq As-Sabi'i memakai kataan. Kemudian bab yang ke-11, kata An-Nasai rahimahullah, Asy-syarqaa wa hiya mashquqatul udhun. Tentang syarqa, yaitu hewan yang telinganya terbelah dua. Kata beliau, akhbarani Harun ibnu Abdullah. Qala haddathana Syuja ibnu al-Walid. Qala haddathani Ziyad ibnu Khaythamah. Qala haddathana Abu Ishaq, yaitu Amr bin Abdullah Sabi'i. An Shuraih bin Nu'man. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, لا يضحى بمقابلة ولا مدابر ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء ولا أوراء. Ya, ini juga sama dengan sebelumnya, adalah sanad yang lemah. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, akhbarana Muhammad bin Abdul A'la qala haddathana Khalid قال حدثنا شعبة أن سلمة وهو ابن كهيل أخبره قال سمعت هجية ابن عدي هجية بن عدي ini ثقة يقول سمعت عليا dia berkata saya mendengar Ali radhiyallahu anhu يقول berkata أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم memerintah kami untuk memeriksa dengan seksama mata dan apa? Telinga. Ya, dan ini sanadnya bagus ya. Untuk ini. Sanadnya bagus, disahihkan oleh Syekh Muhammad Adam di sini. Di Syarah Sunan An-Nasai. Iya. Tapi tidak ada tambahannya, hanya diperiksa mata dan apa? Telinga saja. Ya, karena itu bagaimana ukuran telinga yang dikatakan cacat, itu tidak begitu jelas. Kalau telinganya semuanya hilang, itu jelas cacatnya. Jelas ya, kalau telinganya semuanya hilang. Tapi kalau hilang sebagian dan seterusnya, itu zahirnya masuk ke dalam makruh saja. Sebab tidak ada nas tegas di dalam hal tersebut. Dan hadith Bara bin Azib hanya menunjukkan 4 hal. Iya. Adanya cacat-cacat sedikit pada telinga itu tidak ada masalah insyaallah taala. Ya, dia hanya masuk di dalam pembahasan makruh saja. Bukan hal yang dikatakan tidak syah. Jelas ya? Jadi tadi dari pembahasan hilang telinganya di ujung sedikit lubang telinganya terbelah. Ya. Ini makruh. Tapi kalau dia hilang seluruh telinganya atau sebagian besar dari telinganya, maka ini yang bisa dikatakan sebagai apa? Sebagai cacat. Ya wallahu taala alam. Demikian. Kemudian kata beliau rahimahullah di dalam pembahasan berikutnya, bab al-abba. Ya. Al-abba itu dari a'bab. Ya. A'bab itu artinya hewan yang patah tanduknya. Bagaimana kalau ada hewan yang patah tanduknya? Nah, ini akan dibahas oleh penulis. Kata beliau, akhbarana Humaid bin Mas'adah. Afwan. Qala akhbarana Humaid ibn Mas'adah. An Sufyan huwa ibnu Habib. An Syu'bata an Qatadata an Jurai ibn Kulayb. annahu qala sami'tu Aliyan radhiyallahu anhu yaqulu. Ini sanadnya bagus ya, dihasankan di sini oleh Syekh rahimahullah atau Syekh hafizahullah. Baik. Iya. Dan beliau isyaratkan bahwa ada yang apa namanya dari sisi tauthiq tidak ada penegasan bahwa dia dikatakan thiqah, hanya saja ada beberapa yang meriwayatkan darinya dan dithiqahkan oleh Al-Ijli dan Ibn Hibban. Nah, ini dua-duanya bergampangan ya di dalam menghasankan atau menguatkan rawi. Kata Ali, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayudhahi bi'adabil qaran. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menyembelih hewan yang patah tanduknya. Fadakartu dalika li Sa'id bin Musayyib qala na'am illa adaban nisf wa akthar min dalik. Iya. Kata disebutkan hukum ini kepada Sa'id, kata Sa'id bin Musayyib, iya, memang seperti itu. Tapi yang dimaksud adalah hewan yang patah tanduknya lebih dari setengah atau patah semuanya. Adapun kalau yang patah di atas setengah atau kurang dari setengah, ujungnya saja atau di atasnya, itu syah menurut Sa'id Ibn Musayyab. Nah, baik. Ya, dan silam pendapat para ulama di dalam masalah hewan yang patah tanduknya ini. Ya, dan sejumlah ulama mengambil pendapat Sa'id bin Musayyab di dalam hal ini. Ya, sebab kalau diambil semuanya, tidak setiap yang patah tanduknya kemudian dikatakan tidak syah, itu akan banyak hewan yang akan jadi tidak syah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Baik, selesai sudah ya pembahasan tentang cacat-cacat hewan. Dan dengan ini kita sudah menyelesaikan pembahasan syarat penyembelihan yang kedua. Saya baru simpulkan ya, satu persatu. Nanti saya lengkapi di akhir pembahasan. Jadi sudah dua ya. Dari syarat penyembelihan yang pertama, hewan kurban itu harus disembelih pada waktunya. Awal waktunya dari mana tadi? Setelah sholat Idul Adha, kalau imam menyembelih, setelah imam menyembelih sembelihannya. Dan akhirnya, kayaknya tidak dibahas di sini oleh An-Nasai, saya terangkan bahwa akhir penyembelihan, ya, akhir penyembelihan itu adalah tanggal 13 Dzulhijjah. Hanya saja sebagian ulama menukil dari sebagian sahabat bahwa mereka menyembelih 3 hari saja, tanggal 10, 11, 12. Ibnu Hazm malah menyebut tidak ada yang menyelisih sahabat-sahabat ini. Ya, karena itu saya sendiri memberikan anjuran bahwa seorang kalau ingin menyembelih hewan kurban, jangan dia lewat tanggal 12. Ya, afdalnya seperti itu. Tapi misalnya kalau dia ada udur, dia sembelih sampai tanggal 13, insyaallah taala juga tidak ada masalah. Karena memang akhir hari-hari tasyrik adalah tanggal 13. Terbenamnya matahari di tanggal 13. Itu semuanya disebut sebagai hari makan dan minum di dalam hadis Nubaisyah Al-Huda li riwayat Muslim, dan disebut sebagai manhar di riwayat yang lain. Baik. Kemudian dalam bab baik, itu syarat yang pertama ya tentang waktu, dan syarat yang kedua harus lepas dari cacat. Dan cacatnya sudah kita terangkan di dalam hadis Al-Bara. Sekarang syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga dari hewan sembelihan yang bisa dipakai berkurban, hewan sembelihan itu harus cukup umur. Harus apa? Cukup umur. Ya. Maka di sini muncul pertanyaan, berapakah umur hewan yang dia dianggap sebagai hewan yang cukup umur? Ya. Baik. Ini sudah syarat yang ketiga. Sebenarnya sebelum kita masuk ke syarat yang ketiga ini, ada syarat yang pertama dulu yang sebenarnya harus kita lebih dahulu terangkan ya, bahwa syarat yang pertama dari hewan yang syah sebagai hewan kurban, hewan itu harus binatang ternak, harus bahimatul an'am. Jelas ya? Adapun kalau hewannya hewan liar, sapi liar, unta liar, kambing liar, itu tidak syah. Dia harus hewan yang apa? Diternakkan. Dari hewan yang diternakkan. Iya, bahimatul an'am. Dan bahimatul an'am ini, itu cuma tiga hewan saja. Cuma tiga hewan. Unta, sapi, dan kambing. Ya. Kerbau semisal dengan sapi. Tidak ada masalah. Kerbau semisal dengan sapi. Itu disebut oleh para ulama. Iya. Kalau ada yang mau menyembelih kerbau, tidak ada masalah. Umumnya kerbau lebih mahal ya. Karena apa namanya, dagingnya lebih banyak. Iya. Dan fungsinya juga lebih banyak. Baik. Jadi ini tiga jenis hewan yang boleh disembelih. Karena itu, kalau ada yang berkurban pakai ansa, syah atau tidak? Hah? Tidak syah. Iya. Kalau ada yang berkurban pakai ayam, tidak syah. Walaupun ayamnya ayam kalkun. Walaupun ayamnya burung unta. Iya. Itu tidak syah. Sebab yang syah cuma apa? Tiga saja. Iya. Ini pendapat kebanyakan ulama. Untuk tiga ini. Walaupun Ibnu Hazm itu dia bolehkan semuanya ya. Tapi itu pendapat aneh, enggak diterima. Baik. Jadi itu empat syarat sudah. Iya. Sudah empat syarat. Jadi kalau kita tahu syarat masalah umur ini sudah lengkap empat syarat. Sisa satu syarat lengkap semua. Syarat hewan kurban itu. Syarat yang kelima, hewan kurban itu harus hewan miliknya. Masuk dalam kepemilikannya. Apakah dihibahkan kepadanya, dihadiahkan kepadanya, atau dia sudah beli, atau dia warisi, sudah masuk kepada kepemilikannya. Iya. Karena itu tidak boleh ya. Wah, saya mau berkorban. Nah, ini tetangga terlalu banyak kambingnya. Saya ambil satu aja kambing dia. Tidak boleh. Jelas ya? Atau dia paksa tetangganya. Iya. Bapak terlalu banyak kambingnya. Kasih saya satu saja, jangan terlalu pelit. Ya, dipaksa tetangganya, tidak boleh. Jadi harus masuk dulu dalam apa? Kepemilikannya. Iya. Demikian pula misalnya dia sewa sapinya orang, dipakai membajak sapi itu. Ya, karena ini disewa, begitu masuk kurban sudah dia sembelih. Nah, ini tidak boleh ya, sebab sewaan itu bukan kepemilikan, dia hanya memakai sebatas waktu sewaan saja. Jelas ya? Baik. Jadi dari sini harus dipahami bahwa syarat dari penyembelihan itu, syarat hewan kurba atau syarat udhiyah yang syah untuk dijadikan sebagai hewan kurban ada lima. Yang pertama, hewan tersebut harus bahimatul an'am. Unta, sapi atau apa? Kambing. Syarat yang kedua, harus cukup umur. Cukup umur akan kita terangkan sekarang pembahasannya. Syarat yang ketiga, harus bersih dari cacat. Cacat juga sudah kita terangkan apa saja cacat yang tidak diperbolehkan. Kemudian yang keempat, harus disembelih pada waktunya. Waktu penyembelihan juga sudah kita terangkan. Kemudian syarat yang kelima, disyaratkan bahwa hewan itu masuk di dalam kepemilikannya. Baik, itu lima syarat. Kemudian kata beliau, bab al-musinnah wal-jada'ah, bab tentang hewan yang cukup umur dan hewan al-jada'ah, hewan yang masih muda. Muda ini, jada'ah ini kalau bahasa umumnya belum cukup umurnya. Iya. Baik. Di sini banyak pembahasannya masalah hewan itu cukup umur berapa, dia dianggap cukup umur dan seterusnya. Iya. Itu pembahasan panjang dibahas oleh ahli fikih. Iya. Tapi di sini saya akan berikan ketentuan yang insyaallah taala paling hati-hatinya. Iya. Dan dilihat kepada pendapat-pendapat para ulama dan dalil-dalilnya, ini insyaallah taala pendapat yang paling pertengahan. Kita baca dulu hadis yang pertama. Kata beliau, akhbarana Abu Daud Sulaiman bin Saif Qala haddatsana al-Hasan huwa ibnu Ayyan wa Abu Ja'far yani an-Nufaili qala haddatsana Zuhair yaitu Zuhair siapa? Zuhair bin Muawiyah. Qala haddatsana Abu Zubair, Abu Zubair Muhammad bin Muslim bin Tadrus al-Makki an Jabir dari Jabir radhiyallahu anhuma. Di sini pakai an ya. Abu Zubair tidak diterima kalau pakai an, tapi dia telah memakai kata haddatsana di riwayat yang lain. Maka tidak ada masalah di sini. Dan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis ini. Qala Jabir berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadbahu illa musinnatan illa ya'suru alaikum fatadbahu jada'atan min adh-dha'an. Ya. Kata beliau, jangan kalian menyembelih kecuali musinnah, hewan yang sudah berumur, kecuali kalau berat terhadap kalian, susah terhadap kalian, tidak dapat hewan yang cukup umur, maka itu boleh kalian menyembelih jada'ah, tapi domba saja, dari domba saja. Jelas ya? Jadi diberikan ketentuan oleh Nabi, semua hewan kurban harus cukup umur. Ada diperkecualikan, kalau tidak dapat yang cukup umur, hanya satu saja, pada kambing saja, itu pun pada domba saja. Karena kambing terbagi dua, ada kambing domba, ada kambing selain domba. Jelas ya? Kambing selain domba itu macam-macam. Ada kambing yang bulunya lurus panjang, ada kambing yang bulunya geriting, ya. Ada kambing apa namanya dengan berbagai namanya. Ya. Adapun domba, domba dimaklumi. Apa yang disebut dengan domba itu? Jelas ya? Baik. Jadi di sini ada empat yang harus kita terangkan umurnya. Yang pertama, umur unta yang dikatakan cukup umur itu berapa? Yang kedua, sapi yang dikatakan cukup umur itu berapa? Kemudian yang ketiga, kambing selain domba yang dikatakan cukup umur itu berapa? Kemudian domba yang dikatakan jada'ah itu berapa? Jelas ya? Ini empat hal yang hendaknya diperhatikan. Baik, saya berikan kesimpulannya. Untuk unta, unta yang dikatakan cukup umur adalah unta yang sudah berumur 5 tahun masuk ke tahun ke-6. Masuk kepada tahun ke-6. Ini unta. Untuk sapi, sapi yang dikatakan cukup umur adalah sapi yang sudah genap 2 tahun. Sudah masuk ke tahun ke-3. Iya. Kemudian untuk kambing selain domba, kambing selain domba yang dikatakan cukup umur adalah kambing yang sudah genap 1 tahun masuk ke tanda tahun ke-2. Dan untuk domba, domba yang dikatakan jada itu adalah domba yang sudah genap 6 bulan masuk ke bulan keberapa? Ke-7 dan seterusnya belum sampai 1 tahun. Belum sampai 1 tahun. Itu yang disebut jada'ah. Iya. Maka itu rincian hewan yang disebut cukup umur. Ya, banyak pembahasannya kalau mau diuraikan ucapan para ulama dari sisi bahasa, kemudian dari sisi pendalilan mereka. Ini pembahasan yang agak rumit sedikit. Tapi insyaallah taala itu kesimpulan-kesimpulan yang disimpulkan oleh banyak ulama kita belakangan ini. Baik. Iya. Dan di dalam hadis diterangkan, jangan kalian menyembelih kecuali musinnah, yang berumur saja. Ya, pakai kata la tatbahu, jangan kalian menyembelih, menunjukkan bahwa kata dzabah itu bisa berlaku untuk unta, bisa berlaku untuk sapi, bisa berlaku untuk kambing juga. Ya. Dan menunjukkan bahwa seluruh dari hewan kurban ini boleh dipakai berkurban. Hanya saja dari sisi keutamaan, yang mana yang paling utama? Nah, ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang masalah yang paling utamanya. Tapi yang dipegang oleh jumhurul ulama, kata Imam Nawawi, madhab kami dan madhab jumhurul ulama, yang paling afdalnya adalah unta, kemudian sapi, kemudian apa namanya, domba, kemudian kambing. Itu kalau menurut Imam Nawawi rahimahullah. Tapi kalau kita globalkan, Yang paling utamanya seorang menyembeli seekor unta atau seekor sapi. Yang kedua, yang ketiga seekor kambing. Yang keempat sepertujuh unta. Atau yang kelima sepertujuh sapi. Itu urutannya ya dari sisi yang paling afdolnya. Baik. Dan di dalam hadis ini ada penegasan ya tentang masalah pentingnya memperhatikan umur. Ya, karena itu kalau seorang beli dari hewan kurban dia tanya kan terkait dengan umurnya. Kemudian kata Imam An-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Qutaibah, yaitu Qutaibah bin Sa'id ibn Abdullah bin Jamil bin Tarif, Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif ibn Abdullah Abu Raja Al-Bablani Al-Thaqafi. Qala hadathana Al-Layth, Al-Layth bin Sa'ad Abu Al-Harith Al-Fahmi. An Yazid ibn Habib ibn Abi Habib an Abi Al-Khair an Uqbah bin Amir. Yazid bin Abi Habib ini mudallis ya, tapi hadith ini hadith sahih karena diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dari Abu Al-Khair, Abu Al-Khair namanya Marthad bin Abdullah Al-Yazani Al-Misri. An Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu, dari Mesir juga. Iya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tahu ghanaman yuqassimuha ala sahabatihi fabakiya atudun fadakarahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala dhahhi bihi anta. Jadi kata Uqbah bin Amir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya beberapa ekor kambing agar supaya dibagi kepada para sahabatnya. Fabakiya atudun, maka masih tersisa atud. Ya. Atud ini adalah kambing, anak-anak kambing yang sudah kuat, ya sudah kuat, tapi umurnya belum sampai satu tahun, umurnya belum sampai satu tahun, itu disebut atut. Jelasnya, maka tersisa atut. Ya. Jadi Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu diberi oleh Nabi kambing-kambing, bagi nih kepada sahabatku. Maka dibagilah kepada sahabat. Sudah habis kambingnya, masih tersisa atut. Dan Uqbah bin Amir sendiri belum dapat kambing yang membagi. Iya. Sebab ini etika. Kalau dia diminta untuk membagi, memberi minum, memberi makan, harusnya dia yang paling terakhir. Iya. Itu etikanya ya. Beda dengan sebagian pembagi ya, sebelum dia bagi dia sisakan dulu untuk dia. Sudah beres semua, dia sudah aman, nah baru dia bagi. Ya, dan ini tidak tepat. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis riwayat Imam Ahmad, beliau berkata, "Sakil qaum akhiruhum syurban." Orang yang memberi minum kepada suatu kaum, dia yang paling terakhir minum. Iya. Dan itu ada kisahnya ya, Abu Hurairah pernah dipanggil bersama ahli suffa kepada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi datang mereka. Kemudian Nabi keluarkan apa namanya? Susu dalam satu ember kecil. Dibagi kepada ahli suffa ini. Abu Hurairah yang bagikan. Abu Hurairah sudah berpikir, "Wah, ini akan habis ini." Ya. Semua ahli suffa disuruh minum oleh Nabi sampai kenyang. Minum. Terus dia minum sampai kenyang. Selesai itu minum lagi sebelahnya. Minum sampai kenyang. Sampai habis sisa Abu Hurairah. Iya. Sisa Abu Hurairah. Maka Nabi berkata kepada Abu Hurairah, "Kamu minum." Abu Hurairah pun minum. Sudah kenyang Abu Hurairah. "Sudah ya Rasulullah." Kata Nabi, "Minum lagi." "Minum lagi Abu Hurairah." "Sudah ya Rasulullah." Kata Nabi, "Minum lagi." Kata Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, tidak ada lagi tempatnya." Sudah tidak ada lagi tempatnya. Barulah setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum. Jelas ya? Dan ini dari keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada makanan dan minuman beliau. Ya, kemudian terdapat syariat minum bersama ya, dari satu gelas ya, makan dari nampan bersama. Dan itu dari hal yang mendekatkan kebersamaan. Hanya saja keadaan sunnah-sunnah yang seperti ini karena orang jarang melakukannya, akhirnya jadi tidak enak. Ya, bahkan sebagian ada perasaan jijik Ya, dan itu adalah hal yang tidak baik. Ya, kalau dia mengikuti dari tuntunan Nabi, dia akan melihat hal-hal yang indah di belakangnya. Jelas ya? Baik. Jadi di sini Uqbah bin Amir, beliau sendiri sudah membagi kambing itu, dibagi kepada sahabat, tapi dia belum dapat kambing. Yang tersisa kambing tapi belum cukup umurnya. Maka dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ini kambing bagaimana? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dhahhi bihi anta." Ya, kamu silahkan menjadikannya sebagai hewan kurban untukmu. Ya, kalau ada yang bertanya, loh, kan belum cukup umur. Akan datang nanti riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi berkata, dan tidak akan syah untuk siapapun setelah kamu. Jadi ini hukum untuk dia saja. Khusus untuk dia. Jelas ya? Dan ini menunjukkan bahwa ini pembahasan umur hewan bukan pembahasan sembarangan. Karena Nabi ya, menganggap tidak syah kalau tidak cukup umur, dan beliau hanya mengatakan kepada Uqbah, yang pada hewan yang tidak cukup umurnya, ini untuk kamu saja, tidak syah untuk siapapun selainmu. Jelas sampai sini? Baik. Dan terdapat di dalam hadis, bolehnya seorang itu berkurban dengan kurban yang diberikan kepadanya, dengan hewan yang diberikan kepadanya. Jadi saya tidak punya duit berkurban, tapi ada tetangga saya diberi kambing, ini silahkan dipakai berkurban. Saya berkurban dengannya, maka itu syah untuk saya dan untuk siapa? Keluarga saya. Dan si pemberi juga dapat pahala. Ya, jelas ya? Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW kepada para sahabat beliau. Agar supaya ya tampak di hari itu mereka bergembira, kemudian mereka semuanya berkurban, ya mereka menampakkan dari syiar-syiar Islam. Dan ini dari hal yang sudah kita terangkan di awal pendahuluan tadi insyaallah taala. Baik. Dan terdapat di dalam hadis ini pendalilan untuk kaidah dari pembahasan usul fikih, al-masyaqqatu sababun lit-taysir. Adanya hal yang memberatkan itu kadang diberikan keringanan di belakangnya. Baik. Kemudian dalam riwayat berikutnya kata Nasai rahimahullah, akhbarana Yahya bin Durust qala haddatsana Abu Ismail Al-Qannad. Iya. Abu Ismail Al-Qannad ini Ibrahim bin Abdul Malik namanya. Qala haddatsana Yahya bin Abi Katsir qala haddatsani Ya'jatu ibnu Abdullah an Uqbah bin Amir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qassama baina ashabihi dhahaya fasarat li jada'a faqultu ya Rasulullah sarat li jada'a qala dhahhi biha anta. Dari Uqbah bin Amir, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi hewan-hewan kurban di tengah para sahabatnya. Iya. Maka kata Uqbah bin Amir, yang menjadi milikku adalah jada'a, hewan yang belum cukup umur. Maka saya berkata, ya Rasulullah, saya mendapat jada'ah, belum cukup umur. Kata Nabi, dhahhi biha, silakan kamu berkurban dengannya. Iya. Kemudian riwayat berikutnya, akhbarana Ismail bin Mas'ud qala haddathana Khalid qala haddathana Hisham. Ini Hisham bin Abi Abdullah ad-Dustuwai. An Yahya ibn Abi Kathir an Ya'jata ibn Abdullah al-Juhani an Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu annahu qala qassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ashabihi adahi fa asabani jada'atun faqultu ya Rasulullah asabatni jada'a faqala dhahhi biha. Jadi Rasulullah membagi antara para sahabatnya hewan-hewan kurban, lalu saya mendapatkan jada'a. Maka saya berkata, ya Rasulullah, saya mendapatkan jada'a. Maka kata Nabi, hendaknya engkau berkurban dengannya. Iya. Masih dari riwayat Uqbah juga, kata Imam An-Nasa'i, akhbarana Sulaiman bin Daud Ali bin Wahab qala akhbarani Amr bin Al-Harith ya, an Bukair ibn Al-Ashad an Mu'ad ibn Abdillahi ibn Hubayb an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu annahu qala dhahayna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi jada'in min ad-da'an. Kami menyembelih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jada'ah, tapi dari da'an. Dari apa? Dari domba. Dari domba. Kalau domba tidak ada masalah ya, tidak ada iskan untuk riwayat ini. Tapi kalau di riwayat sebelumnya, itu kayaknya kejadian lain di riwayat sebelumnya. Iya. Di kejadian lain, sebab disebutkan ada pembagian. Maka di sini penyebutan kalau seorang menyembelih dengan domba dan dombanya belum cukup 1 tahun, itu tidak ada masalah. Yang penting dombanya itu sudah masuk ke umur jada'ah, sudah 6 bulan ke atas. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, akhbarana Hannad ibn Sari fi hadithihi an Abil Ahwas Salam bin Sulaim Abul Ahwas an Asim bin Kulaib an abihi. Ya, Asim bin Kulaib dari ayahnya, yaitu Kulaib bin Shihab ibn Majnun. Qala kunna fi safarin fa hadara al-adha. Beliau berkata, dulu kami pernah dalam sebuah perjalanan, maka masuklah Idul Adha. Faja'ala ar-rajulu minna yashtari al-musinnata wal jada'ataini wal thalatha. Iya. Maka salah seorang dari kami ada yang membeli 1 ekor hewan yang sudah cukup umur dan 2 jada'ah. Iya, 2 jada'ah yang belum cukup umurnya untuk dipakai berkurban. Iya. Dan ada lagi wal thalatha. Ada lagi yang membeli 3 ekor. Ada yang membeli 3 ekor jada'ah, ada yang membeli 2 ekor jada'ah, ada yang membeli 3 ekor jada'ah. Faqalana lana rajulun min Muzainah. Maka seorang dari Muzainah berkata. Ya, seorang dari Muzainah ini tidak disebut siapa namanya, ya. Yang jelas dia sahabat. Ya, dan sahabat tidak ditahu namanya enggak ada masalah, sebab semuanya terpercaya. Ya, walaupun ada yang mengatakan bahwa dia adalah Mujashi ibn Mas'ud. Ya. Dengan beberapa indikasi yang dipandang oleh sebagian ulama ini. Kata orang ini, kunna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa hadara hadzal yawm. Kami pernah bersama Rasulullah dalam perjalanan, maka datanglah hari ini. Yaitu hari Idul Adha dan mereka dalam perjalanan. Faja'ala ar-rajulu yatlubul musinnata bil jada'ataini wa thalatha. Maka seorang itu, ya, ada yang mencari dengan 1 hewan berumur dia ganti dengan 2 jada atau 3. Baik, tadi di awal juga kita perbaiki terjemahnya, ya. Maka seorang membeli dari kami 1 musinna diganti dengan 2 apa? 2 jada'ah atau 3 jada'ah. Ya, maksudnya dia tukar, ya. Barter. Iya, karena ingin berkurban, akhirnya dia punya hewan cukup umur. Cukup umur itu kan sudah tua, besar. Dia ganti dengan hewan yang masih kecil, belum cukup umur. Maka bisa dia ganti 2 atau diganti 3. Iya. Maka apakah hal itu diperbolehkan? Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat ini, iya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Innal jada yufi mimma yufi min khuthani." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya al jada, hewan yang jada yang belum cukup umur, itu mencukupi apa yang hewan ats-tsani telah mencukupi dengannya. Yang cukup umur itu bahasa lainnya disebut dengan nama ats-tsani, itu bahasa lainnya. Cukup umur. Jadi ada istilah ats-tsani, al-jada. Itu istilah pada umur-umur hewan, ya, dalam bahasa Arab. Kalau ats-tsani itu cukup umur. Ya. Dan yang dimaksud di sini oleh Nabi al-jada yang cukup seperti ats-tsani itu jada dari domba tadi. Ingat, ya, dari domba saja, bukan semua kambing. Kalau kambing yang bukan domba tidak cukup, tidak boleh. Jelas, ya? Maka ini hadis diarahkan kepada pembahasan domba. Pembahasan domba. Karena itu dalam riwayat Al-Baihaqi, innal jada minadda'an. Sesungguhnya domba yang jada yang belum cukup umur 1 tahun. Iya. Itu yang diperbolehkan sama dengan kambing yang sudah umur 1 tahun lebih. Jelas sampai sini? Baik. Di dalam hadis ini terdapat syariat berkurban walaupun seorang itu melakukan perjalanan, melakukan safar. Ya. Dan kalau dia ingin berkurban di perjalanan, maka dia kira-kira saja. Biasanya orang selesai sholat id jam berapa? Ya, umumnya manusia paling lambat sholat id itu 7:30, paling lambat lah. Ya, umumnya kan jam 7. Tapi kalau dihitung paling lambat dia mulai jam 7:30. Anggaplah dia sholat id 1/2 jam. Nah itu imamnya sudah panjang bacanya tuh, kalau dia setengah jam sholat idnya. Anggaplah selesai jam 8. Jadi kalau dia sudah menyembeli jam 8, tidak ada masalah. Kalau dia ingin hati-hati jam 9 dia mulai menyembeli, tidak ada masalah. Jelas ya? Dan di dalam hadis tidak disebutkan bahwa mereka ada sholat id di perjalanan. Ya, karena itu dari kekeliruan orang menegakkan sholat Jumat, sholat id di perjalanan. Sebab musafir tidak melakukan id, tidak melakukan apa? Jumat. Berkurban saja. Ya, dan ini kesalahan umum ya terjadi di apa namanya sebagian tempat. Nah, ya, dan terdapat di dalam hadis ini bolehnya menukar hewan, ya, sejenis dan dilebihkan. Satu kambing ditukar dengan dua atau tiga ekor kambing, itu tidak ada masalah. Kalau hewannya terkait dengan hewannya, ya. Jelas ya? Tapi kalau sudah disembelih menjadi daging, ya, menjadi daging, daging ditukar 1 kilo daging domba ditukar dengan 2 kilo daging biasa, itu tidak boleh. Tidak diperbolehkan, sebab itu masuk ke dalam hukum riba. Jelas ya? Nah, kita lihat perbedaan-perbedaan tipis, ya. Orang sepintas selalu bilang sama, tapi ternyata hukumnya beda. Hukumnya berbeda. Ya. Karena itu memang perlu belajar supaya tahu. Ya, dan itu ada sebab Ibnu Hazm belajar. Antum tahu Ibnu Hazm? Ibnu Hazm itu belajar, mulai belajar umur 40 tahun baru dia belajar. Dan setelah belajar bingung semua ulama di masanya menghadapi dia. Ya, dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, sebab Ibnu Hazm ini dia madhabnya madhab zahiri. Iya. Semua orang-orang Malikiyah Syafi'iyah dibantah oleh Ibnu Hazm. Itu bukunya Al-Muhalla. Iya. Itu buku yang menakjubkan dari masa ke masa. Al-Muhalla ini. Nah, itu di pendahuluannya dia bilang ini saya tulis untuk para pemula. Ya kira-kira untuk yang di atasnya kayak gimana. Iya. Jadi Ibnu Hazm ini disebutkan sebab dia belajar, dia masuk ke masjid. Ditegur, dia langsung duduk, tidak sholat tahiyatul masjid. Ditegur, kamu kenapa tidak sholat tahiyatul masjid? Akhirnya dia sholat dua rakaat. Besoknya masuk masjid lagi. Wah, saya tidak mau ditegur lagi. Sholat dia dua rakaat. Begitu selesai sholat, ditegur lagi. Kenapa kamu sholat di waktu terlarang? Kata Ibnu Hazm, wah kalau begini saya harus belajar. Masa saya ditegur terus? Semenjak itulah dia belajar. Dia tidak mau ditegur lagi. Supaya dia tahu ilmunya apa. Dia sholat, tidak sholat kemarin salah. Sekarang dia sholat lagi salah. Ya. Kan begitu. Maka itu yang menjawabkan beliau rahimahullah semangat untuk belajar. Akhirnya belajar dan berhasil menuntut ilmu. Karena itu umur jangan dijadikan alasan ya untuk belajar. Ya. Jangan bilang, oh biar anak saya aja yang belajar. Saya otaknya sudah mulai tumpul. Nah, ini gak bagus. Setiap orang harus punya semangat. Ya. Dari semangat itu dia memohon pertolongan kepada Allah, insya Allah akan dimudahkan segala urusan. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, akhbarana Muhammad ibnu Abdil'ala, qala haddathana Khalid, qala haddathana Syu'ban, Asim bin Qulayb, qala sami'tu abi yuhadithu an rajulin, ni rajulin minas sahabat tadi ya, qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-adha biyawmaini nu'til jaza'ataini bithaniyah. Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Adha dengan dua hari atau sebelum Idul Adha dua hari kami memberi membayar dua jaza, dua hewan yang belum cukup umur dibayar dengan satu hewan yang sudah cukup umur. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal jaza'a tujzi ma tujzi'u min khuthaniyah. Maka beliau bersabda sungguhnya al-jaza'a itu cukup sama seperti apa yang mencukupi hewan ats-tsani. Maksudnya jaza'a di sini, jaza'a apa tadi? Hah? Domba saja. Ingat ya, jaza'a domba. Ya orang kalau yang tidak tahu pembagian tadi domba dengan kambing akan bingung baca hadis ini. Iya. Sebab kok di hadis yang pertama jaza'a tidak boleh, sedangkan di sini dikatakan boleh. Akan bingung dia baca. Maka kalau dia arahkan apa namanya? Dia lihat, dia perhatikan dengan baik. Ternyata jada'a yang dimaksud adalah jada'a dari apa? Dari kambing domba. Bukan dari semua kambing. Ya. Karena itu penting ya, seorang membaca hadith itu dia belajar dari guru. Ya, dia baca dari syarah para ulama yang menjelaskan hadith tersebut. Jangan dia pahami sendiri. Kalau dia pahami sendiri itu yang repot. Bikin dia masuk dalam banyak kekeliruan kalau dia pahami sendiri. Iya. Jelas ya? Nah, ini hati-hati, pahami sendiri ini membuat banyak kekacauan. Iya. Banyak kekacauan. Dikiranya dia paham dari ilmu, ternyata kejahilan yang dia lakukan. Iya. Dan ini tidak banyak terjadi pada orang yang tidak menuntut ilmu. Orang yang tidak menuntut ilmu enggak paham ilmu. Ini kadang terjadi pada orang yang menuntut ilmu. Iya. Cinta kepada ilmu, tapi dia tidak ambil ilmu itu dari guru. Akhirnya banyak kelirunya. Banyak kelirunya. Iya. Dan inilah yang menjadi masalah ya. Saya pernah lihat sebagian orang enggak tahu dari mana dia pahami apa namanya fikih itu. Sebab saya tidak pernah lihat dari guru-guru yang kita belajar padanya ada yang melakukan seperti itu. Ya, begitu habis selesai sholat wajib, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung berdiri. Dia tinggalkan tempat sholatnya ke kanan ke kiri, bukan di tempatnya dia tinggal, dia tinggalkan tempat sholatnya. Ya. Heran saya melihat orang-orang yang melakukan ini. Dari mana dia dapat tuntunan? Iya. Alhamdulillah saya pernah sholat di belakang Syekh Bin Baz. Nah seperti itu beliau. Setelah sholat beliau balik ke makmum. Sama di dalam hadith-hadith yang kita pelajari. Juga saya pernah sholat di belakang Syekh Ibn Uthaymin. Juga seperti itu. Ya, di belakang Syekh Mukbil juga pernah. Di sholat id. Di belakang Syekh Ahmad An-Najmi. Syekh Zaid Al-Madakhali. Ini para ulama besar semua. Di belakang Syekh Shalih Al-Fauzan. Habis sholat mereka balik ke makmum, bukan pergi meninggalkan tempatnya. Ya. Kira-kira dari mana dia pahami? Saya jumpa dengan sebagian orang yang melakukan ini, saya tanya apa dalilnya? Dia bawakan buku Al-Iktisam karya Asy-Syatibi. Masya Allah, meyakinkan ya. Ya. Dia bacakan nasnya. Di situ ada atsar dari sebagian as-salaf. Orang yang habis salam, kalau dia tidak berdiri dari berpindah dari tempat duduknya, andai kata dia duduk di atas bara api itu lebih baik daripada dia duduk di situ. Saya bilang kalian salah paham, tidak seperti itu maknanya. Bukan artinya dia pergi tinggalkan tempat sholatnya, tapi itu artinya tidak boleh seorang habis sholat setelah membaca istighfar 3 kali takbir. Allahumma anta salamin kasalam tabarakta rabbana ya dal jalal wal ikram. Tidak boleh dia tetap di situ, tapi dia balik ke makmum, bukan dia tinggalkan. Ya. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebatas membaca zikir itu tadi kemudian berbalik. Ada beberapa riwayat disifatkan wajahnya Nabi dilihat putihnya menghadapnya kemana. Itu mau dikemanakan riwayat itu? Tapi ya namanya sebagian orang tetap saja ya memegang pendapatnya. Ya sudah saya tanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan. Syekh hafal ucapan Imam Syatibi itu di Al-Iktisam dengan nasnya huruf per huruf. Syekh hafalkan. Begitu ketemu dengan beliau, saya bilang ke beliau bahwa Imam Syatibi berkata begini, saya baca nasnya. Ada yang memahami selepas sholat dia tinggalkan tempat sholatnya, dia duduk kemana? Kata beliau, mereka ini orang-orang jahil, kata Syekh. Ya. Kekeliruannya karena belajar baca kitab sendiri, tidak belajar dari guru. Ya, betul semua ucapan beliau. Ya, hafizahullah taala. Sebab ini biasanya orang cuma baca-baca saja. Coba kalau dia tanya kepada ahlul ilmu, orang-orang yang berilmu, diterangkan dia apa yang benar di dalam hal tersebut. Nah, dan di situ Syekh Shalih Al-Fauzan kasih satu pelajaran. Kata beliau, ada orang yang pernah baca hadis. Ya. Haditsnya di Sahih Muslim. Ya. Al-habbatus sauda syifa'ul likulli da. Habbatus sauda obat untuk segala penyakit. Nah, ini karena dia baca buku sendiri tanpa guru, di bukunya itu ada titiknya 2. Jadi bukan al-habbatus sauda dia baca, al-hayyatus sauda. Jadi bacanya al-hayyatus sauda artinya apa? ular hitam adalah obat untuk segala penyakit. Padahal asal hadisnya adalah apa? Jintan hitam, habbatus sauda, obat untuk segala penyakit. Akhirnya kata Syekh Shalal Fauzan, orang ini pun dia pergi tangkap ular hitam. Kemudian dia makan, maka matilah dia. Ya. Kata Syekh, lihat, dia mati dibunuh oleh kejahilannya. Ya. Karena cara apa? Cara belajarnya yang tidak benar. Baik. Karena itu sekali lagi dalam pembahasan hadith-hadith ilmu itu diambil dari guru. Ya. Diambil dari guru. Karena itu zahirah yang muncul sekarang ini, munculnya mufti-mufti di apa namanya di Facebook, syekh-syekh internet dan sebagainya. Ini hal-hal yang tidak sehat. Ya, hal-hal yang tidak sehat. Kalau mereka menyebarkan ilmu ulama, menyebarkan hal-hal yang baik saja, itu bagus. Tapi ini Masya Allah, ya, jadi jagoan semua. Jadi banyak Imam Ahmad kita lihat. Ya, Imam Al-Bukhari, Masya Allah. Hah? Jadi akhirnya ilmu itu tidak ditahu lagi dari mana ilmu itu diambil. Ya. Dan ini semuanya merusak dari wajah ilmu dan orang-orang yang berilmu. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Baik. Kemudian kata An-Nasai rahimahullahu taala, akhbarana Muhammad bin Abdullah ala qala haddatsana Khalid qala haddatsana Syu'bah an Asim bin Qulayb qala sami'tu abi yuhaddithu an rajulin qala kunna ma an-nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-adha bi yawmayn nu'ti al-jada'ataini bis-thaniyah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal jada'a tujzi'u ma tujzi'u minhu ath-thaniyah. Baik, ini sudah kita baca ya. Kemudian pada bab yang ke-14 berkata penulis rahimahullah, Al-Kabsh. Ini pembahasan tentang kambing domba. Kabsh itu Al-Kabsh, ya. Al-Kabsh di fathah kafnya di sukun ba'nya. Ya. Itu jamak dari kibash. Nah, mufrad dan jamaknya adalah kibash atau akbush. Ya, dan al-kabash itu kata Ibnu Sida, dia adalah domba jantan di umur berapapun. Baik. Ya. Kata beliau, kata Nasai rahimahullah, akhbarana Ishaq ibn Ibrahim ibn Rahawai qala haddathana Ismail, ini Ismail ibn Ulayya, an Abdul Aziz ibn Suhaib, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudhahi bikabshaini. Qala Anas, wa ana udhahi bikabshaini. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyembeli dengan dua ekor domba jantan. Dan kata Anas, saya juga mau menyembeli dengan dua ekor domba jantan. Ya. Terdapat syariat berkurban. Yang kedua, terdapat bolehnya satu orang menyembeli dua ekor kambing, tiga atau lebih. Sebab kalau dua boleh, itu artinya dia lebihkan juga apa? Boleh. Ya. Dan terdapat semangat sahabat mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, padahal kalau dia menyembeli satu juga cukup. Ya. Tapi di sini Anas dia berkata, Nabi pernah menyembeli dua, maka saya juga menyembeli dua. Iya. Dan ini dari semangat mereka mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau, akhbarana Muhammad ibn al-Muthanna an Khalid qala haddathana Humayd an Thabit an Anasin qala dhahha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini. Beliau berkorban dengan dua domba yang amlah. Amlah ini ada yang mengatakan bahwa dia adalah domba yang putih semua warnanya semuanya putih. Dari mengatakan bahwa dia adalah domba warnanya hitam dan putih, tetapi putihnya lebih mendominasi. Putihnya lebih mendominasi. Ya, dan ada yang menyebut selain daripada itu. Ya, maksudnya di sini domba itu sangat indah warnanya, bagus untuk dilihat. Ya. Dan di riwayat lain di Sahih Muslim diterangkannya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyembelih domba. Ya. Dengan ada warna hitam di matanya, di tangannya. Dan ini insyaAllah ta'ala juga akan disebutkan oleh An-Nasai rahimahullahu ta'ala. Baik. Dalam kelanjutan hadith, dalam hadith berikutnya, kata An-Nasai rahimahullah, akhbarana Qutaibah, qala haddathana Abu Awana, wadhah ibn Abdillah al-Yashkuri. An Qatada ibn Di'amah bin Khattab al-Basri an Anasin annahu qala dhahha an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini aqranain. Ini perhatikan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih dua domba amlah yang bertanduk. Ini berarti dombanya umurnya sudah sangat bagus. Dabahahuma biyadihi. Nabi menyembelih dua domba itu dengan tangannya sendiri. Terdapat syariat seorang itu menyembelih hewan kurbannya dengan menggunakan tangannya sendiri. Dia sembelih sendirian. Iya. Dan itu lebih afdal. Lebih afdal menurut kesepakatan ulama. Wasamma, dan beliau membaca tasmiyah. Ini dalam penyembelian disyariatkan membaca bismillah. Tasmiyah bismillah. Dan itu diwajibkan ya. Wa kabbar, dan disyariatkan bertakbir. Dia baca Allahu Akbar. Ini khusus untuk penyembelihan. Boleh dia membaca bismillah wallahu akbar. Bismillah apa? Wallahu akbar. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Dan beliau meletakkan kakinya di atas sifahnya. Ya, pada kambing itu dia Nabi letakkan kakinya di badan kambing itu, badannya yang mendekati ke pangkal lehernya. Badan yang mendekati ke pangkal leher. Di situ beliau injak. Kenapa? Supaya domba ini berbaring dan lebih mudah untuk disembelih. Iya. Dan ini dari hadis ini juga menunjukkan bahwa seorang ketika menyembelih dia perbaiki cara menyembelihnya. Dia memakai etika penyembelihan. Karena itu An-Nasa'i nanti akan sebutkan tentang kewajiban kita berbuat baik pada segala hal, termasuk di dalam menyembelih. Baik. Kemudian dalam hadis berikutnya, saya baca, selesaikan dulu ya riwayat-riwayat dalam satu bab ini. Kata beliau, akhbarana Ismail bin Mas'ud qala haddathana Hatim bin Wardan an Ayyub an Muhammad bin Sirin an Anas bin Malikin annahu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma adha wa ankafa'a ila kabshain amlahain fadabahahuma mukhtasar. Jadi ini secara ringkas ya, Anas berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami pada hari Adha. Terdapat syariat khutbah di hari Id. Setelah itu Nabi condong kepada menghadap kepada kedua domba amlah, lalu beliau menyembelihnya. Ya. Kemudian kata beliau, akhbarana Humaid ibn Mas'adah fi hadithihi an Yazid bin Zuraid Abu Muawiyah an Ibni Aun Abdullah bin Aun an Muhammad an Abdurrahman ibn Abi Bakar an Abihi annahu qala ya an Abdurrahman bin Abi Bakra an Abihi Abu Bakra ya annahu qala Abu Bakra radhiyallahu anhu, beliau berkata thumman saraf kaannahu ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman nahar, kemudian Nabi berlalu pergi pada hari nahar ya ila kabshaini amlahaini, menuju kepada dua kambing yang berwarna amlah, fadabahakuma, lalu beliau menyembelih keduanya, wa ila judai'a minal ghanam, dan beliau mendatangi sekelompok kambing. Faqasamahuma atau faqasamaha bainana, lalu Nabi membagi kambing-kambing itu kepada kami para sahabat. Iya. Maka ini terdapat syariat penyembelihan dan Nabi menyembelih kambing amlah yang lebih baik warnanya. Kemudian terdapat bolehnya membagi hewan-hewan kurban kepada kawan-kawannya atau kepada orang lain. Iya. Baik. Kemudian pada hadis berikutnya, kata Nasa'i rahimahullah, akhbarana Abdullah ibn Sa'id Abu Sa'id al-Ashaj qala haddathana Hafs ibn Giyath an Ja'far bin Muhammad an abihi ya Ja'far bin Muhammad bin Ali ya dari ayahnya yaitu Muhammad bin Ali bin Husain. Ja'far as-Sadiq ya, kalau ayahnya Muhammad bin Ali, itu yang disebut dengan Muhammad al-Bakir. Dan dua-duanya dari Imam Ahlul Bayt. An-Abi Sayyidin al-Khudri, dari Abu Sayyid al-Khudri, beliau berkata, Dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabshin aqran, fahila, bikabshin aqran, fahilin, yamshi fi sawadin, ya'kulu fi sawadin, wa yandhuru fi sawad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyembelih domba jantan disebut di sini ya ta'kid fahil jantan akran bertanduk ya yamshi fi sawat berjalan dengan hitam maksudnya kakinya itu di ujung kakinya mendekati sepatunya warnanya bukan putih warna hitam ya yakulu fi sawat maksudnya dia makan pada hitam maksudnya di sekitar mulutnya warnanya hitam wa yamdhuru fi sawat dan dia melihat dengan hitam maksudnya di sekitar matanya warna bulunya hitam. Ya. Jadi ini masya Allah kambingnya cantik. Amlah itu kambing kebanyakannya putih. Kalau di kakinya hitam, ya matanya hitam, mulutnya hitam. Kalau di riwayat Muslim di lututnya juga hitam. Maka ini kelihatan dombanya domba apa? Domba yang cantik untuk dilihat. Jelas ya? Karena itu dari sisi nilai atau domba hewan udhi yang paling afdal itu kadang dilihat pada harganya, kadang dilihat pada warnanya, kadang dilihat pada gemuk tidaknya, kadang dilihat jantan atau betinanya, iya, kadang dilihat dari sisi nilainya di sisi pemiliknya, iya, ini semuanya semakin dia bagus di sudut maksimal maka akan semakin afdal sembelihan tersebut, akan semakin afdal sembelihan tersebut. Iya, dan terdapat bahwa domba itu hewan yang disembelih kalau dia jantan itu lebih bagus ya. Apabila dia jantan lebih bagus. Demikian pula kalau dia bertanduk itu lebih bagus. Baik. Selesai sudah bab yang ke-14 dan insyaallah taala masih tersisa beberapa bab lagi kita akan selesaikan setelah salat asar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.